Al-Quran Surah An-Nisa ayat 23. Pemirsa Kazana, menikahi mahram termasuk yang dilarang keras dalam syariat Islam. Namun faktanya, pernikahan dengan mahram bisa saja terjadi karena tidak tahu. Misalnya dua bersaudara laki-laki dan perempuan terpisah sejak kecil, atau karena tidak tahu bahwa ternyata keduanya saudara satu persusuan, atau karena sebab lainnya. Jika memang tidak tahu, lantas seorang laki-laki menikahi saudaranya, apakah tetap berdosa? Lalu jika menghasilkan keturunan, bagaimana status anaknya? Para ulama sepakat bahwa ketidaktahuan seseorang dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat agama tidak menyebabkannya berdosa. Jika sesuatu yang tidak diketahui tersebut memang sulit untuk diketahui kecuali melalui bukti-bukti, atau sama sekali tidak ada orang yang memberitahukannya, atau tidak ada orang yang bisa ditanya kebenarannya. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh Allah akan mengampuni atas umatku karena tiga hal, keliru, tanpa sengaja, lupa, dan segala sesuatu yang dilakukan karena terpaksa." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Berdasarkan hadis ini, tidak berdosa orang yang menikah dengan mahramnya jika memang benar-benar tidak tahu bahwa yang dinikahi itu mahramnya atau saudara sedara, dan tidak pula ada orang yang memberitahukan kepadanya. Para ulama juga sepakat selama tidak diketahui bahwa sepasang suami istri tersebut mahram, maka hukum-hukum pernikahannya sama seperti hukum pernikahan pada umumnya, yaitu anak yang dilahirkan dari keduanya sah dan ia mendapatkan hak nasab dan warisan dari ayahnya karena ia memang ayah biologisnya. Dan karena ketidaktahuannya pula, maka keduanya tidak dikenai hukuman zina. Imam Ibnu Taimiyah menegaskan, setiap yang kamu berlakukan hukuman zina padanya berarti anak tersebut tidak dinasabkan pada ayahnya. Dan setiap yang kamu bebaskan dari hukuman zina, maka anaknya dinasabkan kepadanya. Tetapi bagaimana jika sepasang suami istri sejak sebelum menikah sudah tahu bahwa calon pasangannya masih terikat hubungan mahram? Apakah pernikahannya otomatis batal atau wajib melalui proses talak atau cerai? Para ulama sepakat bahwa pernikahan dengan mahram termasuk kategori nikah batil. Artinya pernikahan yang dilarang sejak awal dan tidak boleh dilakukan. Karena adanya larangan secara tegas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tegas dinyatakan dalam surah An-Nisa ayat 23. Oleh karena itu, pernikahan batil tanpa syubhat atau sebab yang meragukan dianggap tidak ada sejak awal, sehingga dampak hukumnya pun dianggap tidak ada dan langsung terpisah secara otomatis tanpa harus ada proses cerai dan tidak pula harus dipaksa cerai. Meski tanpa proses cerai, pernikahan dengan mahram harus dilakukan fasakh atau pembatalan dan mufaraqah atau pemisahan antara keduanya karena sebab persaudaraan yang mengharamkannya menikah. Dengan demikian pula, mantan istri yang ternyata mahram wajib menjalani masa iddah untuk mengetahui kekosongan rahimnya. Lalu bagaimana jika laki-laki dan perempuan bersaudara sejak awal sudah tahu bahwa mereka berdua adalah mahram, tetapi karena terlanjur cinta, mereka tetap menikah? Seperti apakah dosanya? Lalu bagaimana dengan status anak yang dilahirkannya? Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali menegaskan bahwa jika laki-laki dan perempuan yang mengetahui bahwa mereka mahram tapi tetap melangsungkan pernikahan, maka keduanya dianggap telah berzina dan melakukan dosa besar. Bahkan harus ditegakkan hukuman zina, yaitu dihukum rajam apabila pelakunya pernah menikah sebelumnya, dan dihukum cambuk sebanyak 100 kali jika pelakunya belum pernah menikah, sebagaimana hukuman bagi pelaku zina secara umum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera." Al-Qur'an surah An-Nur ayat 2. Rasulullah SAW bersabda, Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal: orang yang berzina, orang yang membunuh, dan orang yang murtad dan keluar dari jamaah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adapun jika dari hasil pernikahan tersebut lahir seorang anak, maka nasab anak dinisbatkan kepada ibunya dan tidak boleh dinisbatkan kepada ayahnya, karena anak tersebut merupakan anak hasil zina.